ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Ingat baik-baik ini. Bukan malaikat, bukan pula hewan. Bukan malaikat, bukan pula jin. Namanya makhluk baru, dikenal dengan nama Bashar. Nanti saya terangkan pelan-pelan setelah saya urutkan dulu. Yang paling menarik, diperkenalkan makhluk baru ini kepada malaikat, baik itu misi hidupnya sebagai khalifah, Quran surah kedua ayat 30, redaksi awalnya sama, wa idh qala rabbuka yang pertama, yang kedua wa idh qala rabbuka. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pahami, dalami, ketika Rabbu berfirman pada malaikat, saya akan menjadikan makhluk yang bernama Bashar ini sebagai khalifah di bumi. Ingat baik-baik, ditugasnya bukan di langit, tugasnya di bumi. Sebagai apa? Khalifah. Apa itu khalifah? Ini yang kurang tepat dipahami. Khalifah itu bukan hanya pemimpin. Khalifah itu punya dua akar kata. Satu bisa berakar dari khalafa, yakhlifu khalfan khalifatan, sosok yang akan saling menggantikan. Antum, saya, kita disebut dengan khalifah karena hidup kita di dunia ini gak akan abadi. Kita akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Di seakan-akan Allah ingin katakan, hey, nanti kamu saya berikan tugas di dunia ya, tapi tempat itu bukan abadi. Kamu akan meninggalkan tempat itu. Jangan terlalu loba dengan dunia. Jangan merasa hebat di dunia karena kamu nanti akan meninggalkannya. Kamu gak akan lama tinggal di sana. Makanya disebut dengan dunia dari kata dana. Dana yadnu dunuan dunia. Sesuatu yang dekat, singkat. Makanya semua yang berlaku di dunia seakan-akan begitu singkat. Kayaknya baru kemarin kita ketemu, iya ya. Padahal dia sudah punya cucu 30. Singkat. Makanya disebut dengan dunia. Orangnya disebut dengan dani. Perempuannya disebut dengan dania. Sesuatu yang dekat, singkat. Nah, saling menggantikan. Karena itu ada ayat dalam Al-Quran berupa petunjuk. Kalau Anda belum mampu beramal soleh dengan maksimal, maka wariskan amalan kepada anak-anak untuk menggantikan pahala-pahala Anda di kemudian hari. Contoh, maaf ya, maaf nih, maaf. Anda sampai sekarang belum hafal Quran, misal. Anda menghafal. Tapi Anda sadari gak akan hidup lama. Boleh bapaknya gak hafal Quran, berusaha dia gak hafal, tapi antum wariskan hafalan Quran kepada anaknya. Begitu anaknya antum fasilitasi menghafal Quran, antum wafat, maka digantikan antum oleh anak antum, dan setiap dia baca Quran mengalir pahalanya untuk ayah ibunya. Itu yang disebut dengan khalifah. Siapkan anak antum lebih baik daripada antum. Siapkan cucu antum lebih baik daripada anak antum. Kenal antum dengan Imran? Suaminya Hannah? Tidak, bagus. Imran bukan nabi, bukan rasul. Bukan nabi, bukan rasul. Tapi saking hebatnya fungsinya menjelaskan sebagai khalifah, diabadikan bahkan jadi nama surat dalam Al-Quran. Kenapa yang dipilih bukan nabi, bukan rasul? Supaya tidak ada lagi yang ngeles di hadapan Allah. Ya Allah, saya kan bukan nabi, saya bukan rasul. Kata Allah, saya pilih Imran, dia bukan nabi, bukan rasul, tapi dia bisa menyiapkan generasinya lebih baik daripada generasi sebelumnya. Lihat sini, Imran bukan nabi, bukan rasul, menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Saya tanya pada antum, Maryam dengan ibunya Hannah lebih baik mana di hadapan Allah, Maryam atau ibunya? Maryam. Apa dalilnya? Oh, mulai sekarang ingat nih, kalau tidak tahu katakan wallahu alam. Jangan ngarang, mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Lihat sini, lebih baik Maryam dibandingkan dengan ibunya. Tahu dari mana indikatornya? Pertama, Maryam diabadikan dalam Quran dengan surah Maryam, surah ke-19. Kita tidak menemukan surah Hannah. Dua, ibunya Hannah melahirkan Maryam, nikah dulu dengan Imran. Nikah, terjadi kemudian hubungan suami istri, lahir Maryam. Maryam tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Walam yamsasni bashar, saya enggak pernah disentuh, tapi bisa mengandung, melahirkan. Maryam lebih mulia dibandingkan ibunya. Enggak pernah disentuh laki-laki manapun, bisa mengandung, melahirkan. Ibunya melahirkan Maryam, nikah dulu baru lahir. Maryam enggak nikah, tidak pernah disentuh, dimuliakan oleh Allah, mengandung dan melahirkan. Makanya peristiwanya langsung disebutkan di Quran dengan namanya dan bintinya. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anaknya Imran. Saya berikan rumus tafsir dengan cepat. Kalau dalam Quran disebutkan peristiwa, namanya disebutkan langsung dengan bin atau bintinya, ini menunjukkan peristiwa tersebut hanya akan terjadi pada orang itu, tidak akan pernah terjadi pada perempuan manapun lagi. Maryam binti Imran, cuman Maryam binti Imran yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Kalau sekarang ada perempuan mengatakan saya juga bisa melahirkan, mengandung, melahirkan tanpa disentuh, mustahil. Kalau yang lahir tanpa bapak banyak, tapi kalau yang tanpa disentuh oleh laki-laki cuma Maryam binti Imran. Nah sekarang Maryam melahirkan siapa? Isa alaihissalam. Maryam nabi bukan? Baik. Rasul bukan? Isa nabi bukan? Rasul bukan? Lebih baik mana dibanding ibunya? Isa. Lihat, ketika Imran melahirkan dari istrinya Hanna Maryam, Maryam lebih bagus daripada orang tuanya. Ketika Maryam melahirkan Isa, Isa lebih baik daripada ibu dengan bapak, daripada ibu dengan kakek neneknya. Jadi ini visi, kalau antum diutus sebagai khalifah, lahir di bumi, dititipkan keturunan, siapkan keturunan untuk menggantikan antum lebih baik daripada antum. Makanya orang tuanya Maryam tuh enggak biasa-biasa. Oh ini anak saya yang pertama ini, lahir Maryam, saya ingin siapkan dia lebih baik daripada saya. Begitu ibunya mengandung, disiapkan amalan untuk menyiapkan anak lebih baik daripada ibunya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35. Dari sejak hamil sudah disiapkan. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, saya siapkan anak ini lebih baik daripada saya untuk ibadah kepadamu ya Rabb. Mohon terima amalan saya. Ini menjadi sunnah. Setiap perempuan yang mengandung disunnahkan banyak berdoa supaya anaknya lebih soleh daripada dirinya. Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah ketujuh ayat 189. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Sunnah. Begitu dilahirkan beri nama yang baik. Maryam, perempuan suci, menahan harga diri, iffah, terjaga dari maksiat, dekat dengan Allah. Berikan nama yang terbaik. Setelah itu jaga sesuaikan dengan visinya. Pengen dekat dengan Allah berarti harus diajarkan oleh orang yang dekat dengan Allah. Dipilih Nabi Zakaria. Wa kafalaha Zakaria. Dijaga dari lingkungan supaya tidak menyimpang dari Allah, dibuatkan mihrab. Begitu orang tua menyiapkan nama yang baik, ikhtiar yang bagus, dipilih guru yang soleh, tempat yang baik, diterima oleh Allah. Apa hasilnya? Allah akan merawat anak itu, dijaga sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 37-nya, paling kiri sebelah bawah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, wa ambataha nabatan hasana, wa kafalaha Zakaria. Maka Allah yang menjaga anak itu sampai tumbuh dan dirawat oleh Nabi Zakaria dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka antum disebut sebagai khalifah, siapkan anak kita lebih baik. Antum bukan Imran, ibu bukan Hannah, anaknya bukan Maryam, tapi anda punya peluang tawaran dalam Al-Quran. Jika anda ingin mengamalkannya, maka anak anda bukan sekedar melahirkan pahala bagi anda, ada surga khusus. Ini rahasia nih, antara kita aja nih ya. Allah sudah siapkan surga khusus bagi keluarga besar yang menerapkan fungsi khalifah. Dia menyiapkan anak-anaknya untuk mengalirkan pahala bagi orang tuanya. Di antara surga ini tersebut di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 20, ayat 23 sampai 24. Ayat 23 sampai 24. Jadi ada anak-anak nanti saat masuk surga, orang tua mendapatkan bagian dari keberkahan anak ini. Di antara anak ini adalah anak yang disiapkan menjadi penghafal Al-Quran. Jadi begitu anak ini menjadi penghafal Quran, mengamalkan isi Qurannya, di akhirat nanti kalau dia punya orang tua beriman, muslim, beramal soleh, dengan Qurannya diberi izin oleh Allah memberi syafaat pada kedua orang tuanya, masuknya lewat surga Adan, melewati semua pintu surga, disambut oleh malaikat. Jannatu adin yadkhulunaha. Ada orang-orang masuk ke dalam surga Adan. Begitu akan masuk, wa man salaha min abaihim, dia menggandeng bapak ibunya yang soleh itu. Wa azwajihim, pasangannya. Jadi kalau anda laki-laki, menggandeng pasangannya perempuan. Kalau anda perempuan, gandeng suaminya. Wa dzurriyyatihim, anak cucunya semua di bawah. Hebatnya, wal malaikatu yadkhuluna 'alaikum min kulli bab. Disambut di sepanjang pintu surga oleh para malaikat. Salamun 'alaikum bima sabartum. Disambut dengan kalimat selamat bisa masuk surga. Silakan masuk karena anda sabar saat berada di dunia. Fa ni'ma 'uqbad dar. Itulah khalifah. Itulah khalifah. Yuk berlomba ya. Sekarang sudah banyak orang tua menyiapkan anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Saya kalau bersikap berkisah ini barangkali akan berhenti ceramah kami. Tapi saya sampaikan pada anda, jangan tertinggal. Kalau cuma persaingan dunia, ya yang tidak beriman pun bisa meraih itu. Sekarang mesti bersaing dengan orang ahli akhirat. Betapa banyak orang-orang sekarang, para ibu yang wafat, ternyata tidak ketahuan mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu hari Jumat, ada seorang ibu yang wafat. Kami datang mendoakan jenazahnya. Itu ibu hebat, Pak. Ibu muda, menikah, melahirkan seorang anak, punya cita-cita jadi ahli Quran. Dimasukkan sekolah. Begitu masuk, suaminya bekerja mencari yang halal, yang penting bisa mensuplai anaknya dalam kebaikan. Ibunya bersiap mengantarkan, merawat, antarkan pulang, antar pulang. Ini kisah nyata. Sampai tak terasa kakinya mulai sakit, perutnya mulai sakit. Dicek ke rumah sakit, kata dokter, ternyata Anda punya kebocoran di jantung. Sudah menyebar di opnam, tapi dalam opnamnya itu masih menyiapkan anaknya. Beliau yang orang yang segojek untuk mengantarkan ke sekolah. Beliau yang telpon ke sekolah sudah berapa banyak hafalannya. Sampai ketika tiba hari Jumat itu, infonya anaknya yang TK itu sudah hafal juz 30. Tiba-tiba diminta untuk datang kepada ibunya untuk menyetorkan hafalannya. Ibunya dalam sakitnya sudah menyiapkan hadiah untuk motivasi anaknya. Ini kisah nyata. Datang anaknya jam 2 dibawa bapaknya. Kata mamanya, "Al, katanya sudah hafal juz 30. Ayo baca suratnya." Anaknya malu-malu, lantas dia mengatakan, "Mama yang kuat ya, mama sehat ya, mama sembuh ya." Mereka bercanda, mereka tertawa. Setengah jam kemudian mereka pulang. Dan 2 jam dari peristiwa itu, ibunya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tahukah Anda, ternyata setelah wafatnya itu, anaknya oleh ayahnya diberikan hadiah dari ibunya, ditemukanlah catatan dari ibunya yang ditulis saat beliau dalam keadaan sakit itu. "Al, mama merasa mungkin akan pulang kepada Allah lebih cepat. Nanti Al nyusul mama ya. Dan kamu harus pulang lebih baik daripada mama. Kamu akan berikan mahkota kepada mama saat di akhirat nanti." Saya temui suaminya, saya katakan kepadanya, "Anda bekerja saja, anak ini akan jadi penghafal Quran sampai dia selesai S3-nya. Jadi sekarang persaingan kita itu ketat. Dan demi Allah saya katakan, sampai saya katakan pada diri saya, kalau saya wafat siapa yang sholatkan saya? Ini perempuan kelihatan seperti biasa, tapi begitu meninggal yang nyolatinya orang soleh, Pak. Penuh masjid. Ahli masjid, ahli taklim, ibu-ibu datang, ringan kayaknya pulang itu. Tiba-tiba kita melihat fotonya sedang senyum anak itu. Seakan-akan menyampaikan pesan kepada kita semua, ibu saya menyiapkan saya, bagaimana dengan ibu Anda sekalian?" Jadi kalau kita ingin jadi khalifah yang baik, siapkan generasi lebih baik daripada kita. Ini poinnya.